وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim, bab yang ke-9, yaitu bab wujubi ghaslir rijlaini bikamalihima, bab wajibnya membasuh kedua kaki dengan sempurna. Bikamalihima yakni dengan kesempurnaan keduanya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang istinthar dan beristijmar 3 kali, yaitu mengeluarkan air dari hidung 3 kali, atau beristijmar yakni memakai batu ketika kita beristinja ya dengan 3 batu. Kemudian di dalam istinthar manfaatnya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa apabila kita bangun dari tidur kita, hendaklah kita beristinthar, membersihkan dari hidung kita 3 kali, tentu setelah kita memasukkan air ke dalamnya. Diberikan alasan oleh Nabi SAW bahwa syaitan itu bermalam di rongga hidung kita. Adapun bab yang kita telah bacakan judulnya tadi, yaitu hadis 565. Imam Muslim dia mengatakan, haddatsana Harun ibnu Sa'id al-Aili wa Abu Thahir wa Ahmad ibnu Isa qalu akhbarana Abdullah ibnu Wahb an Makhramah ibni Bukair an abihi an Salim maula Shaddad قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. Dengan sanadnya kepada Salim Maula Shaddad, dia mengatakan, aku mendatangi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari Sa'ad ibnu Abi Waqqas meninggal dunia. Lantas Abdurrahman ibnu Abi Bakar, yakni saudara Aisyah, datang atau masuk. Fatawadda' 'indaha, lalu dia berwudu di samping Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lantas Aisyah dia mengatakan, wahai Abdurrahman, asbighil wudu, sempurnakan wudu itu. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celakalah, lil a'qab. A'qab itu adalah tumit-tumit. Celaka bagi tumit-tumit minan nar, ya, dari api neraka. Dari hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya membasuh kedua kaki. Tidak sah menyapu, yakni memberakukan kaki ini bagaimana? Sebab di dalam tafsir atau dalam Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada lagi qiraah mengatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bah. Ketika dikatakan wa arjulikum, idhafahnya ke mana? Kepada wamsahu bi ru'usikum. Apakah kaki disapu? Tidak. Ya, yang benarnya adalah kaki itu dibasuh. Lalu Nabi SAW menegaskan bahwa dalam praktiknya Nabi SAW membasuh kedua kakinya apabila kaki itu tidak memakai khuf. Apabila memakai khuf dan dia telah memakainya dengan keadaan suci, maka Nabi SAW menyapu di atas khufnya. Dan itulah bagian dari tafsiran wa arjulikum ila ka'bah. Dalam hadis di atas, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit, ya, yang tidak kena air. Sebab kalau orang menyapunya, menyapu kakinya, itu tidak merata semua. Adapun membasuh seluruh bagian yang diwajib-wajib dibasuh harus, ya, harus kena. Nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, ada yang tidak kena bagian dari kakinya. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama menyimpulkan wajibnya membasuh kedua kaki. Dan menyapu tidak sah. Dalam permasalahan ini terjadi sebab pendapat, perbedaan pendapat sebagian dari manusia, sebagian dari ulama. Namun kebanyakan dari ahli fikih, dari ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa di bermacam-macam tempat dan berbagai zaman, bahwa mereka mengatakan annal wajib ghuslul qadamain ma'al ka'bain. Wajib itu adalah membasuh kaki diiringi dengan kedua mata kaki. Ya, ini karena bahasa kita ini kurang memakainya. Kaki itu dari paha ke ujung kaki apa? Kaki. Ya. Terus kalau yang di bawah itu telapak kaki, gambarannya adalah di bawah. Ya. Kalau bahasa Arabnya adalah qadam. Ya. Kalau bahasa Inggris apa tuh? Feet. Ya. Yang bagian bawahnya aja. Nah, bagian bahasa Indonesia ini ada. Ya. Kalau sama dengan kaf. Kaf ini kadang diterjemahkan dengan telapak kaki, telapak tangan. Kalau berat ini telapak tangan, berarti ini perut telapak tangan dan ini punggung telapak tangan. Tapi kalau ini diterjemahkan dengan kaki, tangan, ini adalah telapak tangan, ini punggung tangan, kan begitu. Begitu juga dengan kaki. Ya. Kalau seandainya qadam itu diterjemahkan dengan telapak kaki, maka di bawahnya perut telapak kaki, di atasnya adalah punggung telapak kaki. Tapi kalau diterjemahkan dengan kaki, di bawahnya telapak kaki, di atasnya punggung kaki. Baik. Annal wajib ghuslul qadamaini ma'al ka'baini wa la yujzi'u mashuma. Mashuhuma. Bahwa wajib dalam kedua kaki itu adalah basuh bersamaan dengan kedua mata kaki dan tidaklah sah menyapu keduanya. wala yajibul mashu ma'al ghusl, dan tidak juga wajib menyapu plus membasuh. Disapu dulu kemudian dibasuh. Walam yathbut khilafu hadha an ahadin yu'taddu bihi fil ijma. Tidak pernah didapatkan perbedaan dari pendapat ini dari seorang pun yang ijma'nya diakui. Yani perkataannya dalam ijma' diakui. Maka tidak ada perbedaan dari ulama-ulama yang mu'tabar. Waqalat syi'ah al-wajib mas'huhuma. Orang syi'ah, mereka mengatakan wajib itu adalah menyapunya. Jadi orang syi'ah, di dalam dia berwudu, kakinya disapu, tidak dibasuh. Dan mereka tidak berpandangan, berpendapat bolehnya menyapu di atas khuf. Nah, di sini perbedaan secara fikih dengan ibadahnya orang Syiah dalam berwudu. Ahlussunnah wal Jamaah memandang kaki itu wajib dibasuh. Tidak menyapu tidak sah. Kecuali kalau seandainya dia memakai khuf atau kaus kaki. Maka dalam kondisi itu, apabila dia memakainya pertama dengan kondisi berwudu yang sempurna, maka dia menyapu di atas khufnya atau di atas kaus kakinya. Orang Syiah tidak menganggap sah menyapu di atas khuf. Sementara menyapu di atas khuf adalah hadisnya mutawatir. Ya. وقال محمد بن جرير والجباني والجبائي رأس المعتزلة الجبائي dia adalah tokoh معتزلة, dia mengatakan يتحير بين المسح والخف أو المسح والغسل, dia pilih mau menyapu atau mau membasuh. Qala ba'du ahli zahir, sebagian orang yang berpahaman zahiriyah, yajibul jam'u bainal mashi wal ghusli, wajib menggabungkan antara menyapu dengan membasuh. Dari perbedaan-perbedaan ini, orang-orang yang menyelisihi dari pendapat ahli sunnah di atas telah dibantah oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya secara gamblang. Walhasil berdasarkan hadis di atas, maka yang wajib bagi seorang yang ingin berwudu wajib membasuhnya yang diiringi dengan dua mata kaki. Yani mata kaki juga harus ikut dibasuh. Tidak sah disapu. Ya. Perbedaan antara menyapu dengan membasuh. Membasuh adalah mengalirkan air. Menyapu adalah mempoleskan ya sisa air yang ada di tangan. Baik. Kita lihat hadis nomor 566. Di sini hanya mengulangi sanad tanpa ada matan, namun jalur yang lain yang dicantumkan. Begitu juga dengan hadis 567, kemudian 568. Adapun hadis 569, wahdathani Zuhair bin Harb حد قال حدثنا جرير حا Ha ini adalah tahwil, mengulang kembali kepada awal sanad. Wa haddatsana Ishaq qala haddatsana Jarir an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Abi Yahya an Abdullah bin Amr قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لهم لا تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار asbighul wudu. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Amr, dia mengatakan, kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sehingga apabila kami sehingga jika kami berada di sebuah kumpulan air, ya, di jalan, yakni ketika berhenti di tempat ada air, ta'ajjala qaumun 'indal 'ashr, sekelompok orang dari yang ikut bersafar bergegas, ya, di waktu asar, fatawaddau wahum ijal, mereka berwudu dalam kondisi tergesa-gesa. Fantahina ilaihim, kami sampai kepada dia, kepada mereka, yakni berarti mereka lebih duluan datang ke sana. Lalu mereka berwudu dalam kondisi tergesa-gesa. Lalu belakangan Abdullah bin Amr bersama Rasulullah SAW dan yang lainnya baru datang. Wa'aqabuhum taluhu lam yamassahal ma. Tumit-tumit mereka berkilau, tidak tersentuh oleh air. Jadi berarti mereka berwudu, tumitnya tidak kena air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, celaka bagi tumit-tumit, asbigh minan nar, dari api neraka, asbighul wudu, yakni sempurnakanlah wudu. Nah, di sini kita melihat asbabul wurud, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis. Asbabul wurud kalau dalam hadis, kalau dalam tafsir asbabun nuzul, ya, sebab turunnya Al-Qur'an atau ayat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang berwudu dengan cepat-cepat yang mengakibatkan tubuhnya tidak tersentuh oleh air. Lalu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, celaka bagi tumit-tumit, ya, terancam api neraka. Tumit yang terancam? Tidak, pelakunya. Ya, maka orang yang tidak berwudu dengan sempurna mengakibatkan, ya, wudunya tidak sah, solatnya tidak sah. Ya, orang yang lalai seperti itu terancam api neraka, masuk dalam api neraka. Ya, nah, maka oleh karena itu perlu kita perhatikan. Kemudian dalam hadis berikutnya, dengan sanadnya berulang tetapi tidak ada disebutkan asbighul wudu. Kemudian hadis 571, حدثنا شيبان ابن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. Dengan jalurnya, dengan jalur yang lain, sampai kepada Abdullah bin Amr, dia mengatakan, Nabi terlambat dari kami dalam satu perjalanan yang kami lakukan. Lantas, beliau mendapati kami, dan sholat asar sungguh telah masuk. Faja'alna namsahu ala arjulina. Kami memulai, yakni kami menyapu kaki-kaki kami. Disapu kaki-kakinya. Lantas Nabi sallallahu fanada, Nabi berteriak, "Wailul lil aqabi minan nar." Ya. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebagian mereka ada yang menyapu, ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya ada sebagian bagian tumitnya yang tidak kena air. Nah, berarti di sini mereka tidak membasuh kakinya, tapi menyapu kaki sehingga tumit pun tidak tersentuh oleh air. Kemudian hadis 572, hadatsana Abdurrahman ibn Sallam al-Jumahi qala hadatsana Rabi' yani ibn Muslim an Muhammad huwa ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi faqala wailul lil aqabi minan nar. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang tidak menyapu kedua tumitnya, tidak membasuh kedua tumitnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah bagi tumit-tumit, ya, terancam dari api neraka. Kemudian di sini dilihat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melihat orang yang membasuh kakinya tapi tidak membasuh kedua tumitnya. Kemudian dengan sanadnya riwayat yang lain, hadatsana Qutaibah wa Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qalu hadatsana Waqi' an Syu'bah عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما يتوضعون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأقاريب أراقيب من النار. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, maksudnya dia melihat sekelompok orang berwudu dari tempat wudu, lalu dia mengatakan, ya, dia mengatakan asbighul wudu, sempurnakan wudu. Sesungguhnya aku mendengar Abu Qasim mengatakan wailul lil araqib minan nar, celaka bagi araqib dari api neraka. Araqib yaitu jamak dari urqub, ya, yaitu adalah asab allati fawqa al-aqab, yani, ya, apa namanya, bagian urat yang di atas tumit. Berarti tidak tumit kan di bawah. Nah, ini di bawah lagi atasnya yang sejajar dengan mata kaki. Berarti kalau tumit juga harus sejajar semuanya dengan mata kaki. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa berwudu itu harus dengan sempurna. Tumit sampai di belakang tumit, ya, di atasnya lagi sejajar semua, karena membasuh itu kedua mata kaki. Kemudian hadis yang terakhir, hadis 574, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa haddatsana Jarir an Suhail an Abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walil aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar, yani wailul lahum halakah wa khiba. Yani celaka bagi mereka, bagi orang yang tumit-tumitnya tidak kena dengan air. Maka oleh karena ini kita harus memperhatikan ketika berwudu untuk memastikan tumit kita ini harus dibasuh. Ya. Terkadang ketergesaan, apalagi berwudu dengan keran, ya, dibuka keran kemudian kakinya cuma digoyang, ya, tanpa memperhatikan yang di belakangnya. Nah, ini juga banyak dari anak-anak kita berwudunya seperti itu. Mohon, ya, kita yang sudah mengetahui, kita memperhatikan anak-anak dalam berwudunya juga, anak kita sendiri, ya, tumitnya dan sikunya, ya, perhatikan. Kita juga, atau kawan-kawan kita juga, mungkin boleh jadi ketika kita berwudu, ada orang sebelah kita yang wudunya tidak sempurna, maka hendaklah kita arahkan, kita bimbing agar dia bisa berwudu dengan baik, baik itu sampai dengan sikunya, atau sampai dengan mata kakinya, atau terutama adalah sampai dengan tumitnya, sehingga dia berwudu dengan sempurna. Kesempurnaan wudu akan menjadikan wudunya menjadi wudu yang sah, sementara wudu adalah merupakan syarat sah solat, ya, sehingga menjadikan solatnya bisa diterima. Sebaliknya, apabila wudunya tidak sempurna, mengakibatkan solatnya tidak diterima, karena wudunya tidak sah, mengakibatkan solatnya tidak sah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya. Berapa lama kita boleh menggunakan tumit itu saat ya. Terus yang kedua, karena pernah saya mendengar ya, di mana kita tinggal di kayak apa musimnya kita boleh menggunakan selama kita tidak bisa, kita boleh menggunakan tumit. Nah, dikatakan misalnya satu minggu, tapi ada minggu kok, kita saat itu saja yang kita mandi. Saat itu saja bisa, ya. Yang pertama, membasuh, memakai khuf dan menyapu di atas khuf, dia tidak berhubungan dengan cuaca, termasuk dengan kaos kaki. Ya, boleh seseorang, walaupun seorang ibu-ibu atau akhwat, dia hanya di rumah saja, lalu dia memakai kaos kaki di rumahnya, dalam rumahnya misalnya, ya, maka berarti dia tidak punya hajat yang tertentu, ya, untuk memakai kaos kaki. Kalau seandainya dia mau memakai kaos kaki di rumahnya, boleh dia menyapu. Ya, begitu juga kita kantoran. Ya, cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan antara orang yang mukim dengan orang yang musafir. Kalau orang yang mukim sekali dalam 24 jam, batas maksimalnya adalah satu malam, satu hari, satu malam. Adapun orang yang bersafar tiga hari tiga malam, ya kurang lebihnya 3 kali 24 jam. Nah, jadi kalau seandainya misalkan di orang-orang yang tinggal di daerah empat musim misalkan, ya, maka selama dia berada di tempat itu, ya, berarti misalkan jam 7 dia pakai, setelah dia berwudu dengan sempurna, maka zuhurnya dia tidak buka, asarnya tidak buka, maghrib tidak buka, isya tidak buka. Boleh jadi sambil tidurnya juga dia masih tetap pakai. Subuhnya kalau seandainya dia tidak junub, ya, dia tidak buka, cukup dengan menyapu di atas khufnya. Nanti kalau seandainya sudah 24 jam, maka baru dia buka, dia berwudu dengan sempurna kembali. Ya. Nah, diulang seperti itu terus. Nah, cuma terjadi perbedaan pandang ulama kapan mulai dihitung satu hari satu malamnya. Apakah awal di dalam pemakaian atau awal di dalam penyapuan? Pendapat yang terkuat adalah awal penyapuan. Ya, menyapunya itu selama satu hari satu malam, yakni satu kali 24 jam. Kalau seandainya seorang memakai jam 7, ya, dengan kondisi berwudu sempurna, kakinya dibasuh, lalu dia memakainya, baru wudunya batal setelah sholat asar. Jadi dia termasuk orang yang bisa menahan atau panjang wudunya. Zuhur dia sholat dengan wudu yang pertama, asar juga wudu yang pertama. Setelah asar baru batal. Kemudian dia baru memulai penyapuannya sebelum sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Maka berakhirnya adalah sebelum maghrib berikutnya. Walaupun tadi awalnya adalah jam 7 pagi nih. Ya. Nah, jadi orang-orang yang orang-orang yang hadas kecil dalam kondisi dia memakai khuf atau kaus kaki, boleh dia menyapu di atas khuf atau kaus kakinya. Ya, seperti kantoran lah kita misalkan. Nah, cuma saya melihat di tempat kita ini tidak ada fasilitas. Ya, fasilitas misalkan kalau kita mau berwudu mengharuskan kita membuka kaus kaki karena basah. Ya, kalau ada fasilitasnya misalkan boleh membawa sepatu misalkan, atau tempat wudunya di luar. Ya, karena biasanya untuk orang yang memakai untuk menyapu itu biasanya berwudunya di wastafel. Ya, dia bisa basuh wajahnya, tangannya, menyapu kepalanya, kemudian dia basahi kaki tangannya, kemudian dia usapkan ke atas khuf atau di atas jawrabnya atau kaus kaki. Nah, jadi begitu juga dengan 24 jam. Kalau seandainya musafir, misalkan dia melaksanakan perjalanan musafir di sini ke Jakarta misalkan, ya, lalu dia memakai kaus kaki atau khuf, maka boleh dia tidak menyapunya, ya, selama 3 kali siang dan malam. Wallahu ta'ala. Kalau dia ya, kalau seandainya dia membukanya, ya, maka batallah penyapuannya. Dia harus membasuh kembali dengan sempurna, berwudu dengan sempurna, termasuk membasuh kakinya, lalu dia memakai khuf. Ya, karena kalau dibuka sudah batal, ya, penyapuannya, jadi masanya sudah matang. Wallahu a'lam. Ya, begitu juga kalau seandainya expire, sudah melebihi dari masa waktunya, langsung, ya, dia harus buka dan tidak sah lagi di dalam penyapuan di atasnya. Baik, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.